السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam penjelasan mengenai hadis Jibril alaihi salam mengenai rukun Islam, rukun iman, dan juga tentang ihsan, dan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang kemudian yang sedang kita bahas adalah mengenai rukun-rukun iman. Kita hendak lebih mendalami ya, rukun-rukun iman tersebut, sehingga ketika kita mendengarkan dan mengingat tentang rukun iman tersebut hanya bukan sekedar hafalan saja, bahwasanya rukun iman yang pertama iman kepada Allah ya, rukun iman yang kedua iman kepada malaikatnya, bukan sekedar itu. Namun ketika kita mengingat rukun-rukun iman tersebut ya, kita betul-betul tahu apa maknanya, apa kandungannya ya, dari keimanan terhadap keenam perkara tersebut. Yang telah kita bahas adalah keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang berarti ketika kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, berarti kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada masing-masing rasul kitab-kitab tersendiri pada mereka, yang di dalamnya terdapat kalamullah, terdapat ucapan Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan seorang manusia, namun betul-betul itu adalah suatu yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Jibril kepada para rasul, kemudian dituliskan di lembaran-lembaran kertas, dituliskan di mushaf-mushaf, kemudian juga dibaca oleh lisan-lisan manusia. Inilah bagian dari keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasannya apa yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut adalah perkara-perkara yang benar. Apabila itu adalah berita, maka itu adalah berita-berita yang jujur, benar-benar terjadi, atau benar-benar akan terjadi apabila tentang pemberitaan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak kita meragukannya sedikit pun. Bahwasanya itu adalah sesuatu yang betul-betul ada, atau betul-betul terjadi, atau betul-betul akan terjadi. Baik itu kitab yang turun kepada kita itu Al-Quran, ataupun kitab-kitab yang turun kepada umat-umat sebelum kita, Taurat, Injil, Zabur, lembaran-lembaran yang turun kepada Ibrahim ataupun kepada Nabi Musa, dan juga yang lainnya yang kita tidak ketahui namanya, tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Kita yakini bahwasanya seluruh rasul tersebut mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi wahyu. Namun bukan berarti kita mencari-cari dari kitab-kitab tersebut yang masih tersisa sekarang, seperti membuka kitab Taurat, cari-cari kitab Taurat, ingin cari kebenaran dari kitab Taurat, atau cari kebenaran dari kitab Injil, maka ini adalah sikap atau yaitu perbuatan yang tidak perlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya, yaitu ketika Umar terlihat membawa lembaran-lembaran Taurat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya. Tinggal sisa permasalahan bagaimana apabila datang dari orang-orang ahli kitab, baik Yahudi atau Nasrani, yaitu kabar berita atau kemudian suatu kisah tentang para nabi terdahulu misalnya, atau tentang kejadian yang akan sampai atau akan terjadi di masa yang akan datang, mendekati hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Tapi dari mereka, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari mereka kita mendengarnya. Dari seorang Nasrani misalnya, atau dari seorang Yahudi misalnya, menceritakan bahwa dalam kitab kami disebutkan seperti ini, seperti ini. Ataupun mungkin membaca dalam suatu artikel, katakanlah ada pemberitaan dan kemudian penukilan tentang ayat-ayat dari Injil ataupun dari Taurat. Kemudian kita membacanya. Apakah kemudian kita membenarkannya atau kemudian mendustakannya? Sikap yang benar yaitu ada rincian di sana. Apabila kabar berita yang datang dari mereka sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat kita, maka tidak ragu lagi kita akan menerimanya. Datang dalam penukilan ayat misalnya, ataupun kabar berita yang datang dari seorang Nasrani atau Yahudi misalnya, kabar yang sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, kita tidak meragukan, itu pasti itu benar ya. Karena sudah diikrarkan, karena sudah di yaitu setujui oleh syariat kita. Ini keadaan yang pertama. Adapun sesuatu yang dinukilkan oleh mereka, kemudian dalam syariat kita ternyata ada hal yang membantahnya, ada perkara yang membantahnya, maka kita mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang benar, ini adalah sesuatu yang dusta, ini adalah sesuatu yang bohong. Ya. Contohnya saja sebagai suatu permisalan, bahwasanya ada suatu kisah tentang Nabi Daud alaihissalam yang di dalamnya kalau orang mendengarnya kok ajaib, ini kisah tentang Nabi kok seperti ini, tapi datang disebut oleh mereka. Boleh dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam ini kisah dari mereka ya. Tapi kemudian dari syariat kita mengetahui bahwa tidak mungkin seorang Nabi bersikap dan bertindak seperti ini. Dari syariat kita mengetahui bahwa tidak mungkin seorang Nabi yang kemudian memang orang-orang yang terpilih kemudian bertindak dan bersikap seperti ini. Mereka menyebutkan bahwa Nabi Daud ini menyukai seorang wanita. Sedangkan wanita tersebut adalah istri dari salah seorang tentaranya. Maka Nabi Daud mengirim tentara tersebut ke medan peperangan dengan harapan sang tentara tersebut terbunuh mati di medan peperangan sehingga dia bisa menikahi sang wanita tadi, melengkapi 99 istrinya yang terlebih dahulu. 99 istrinya yang terdahulu. Maka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat yang datang dalam wujud manusia yang saling yaitu berdebat dan kemudian mengadukan permasalahannya kepada Nabi Daud supaya Nabi Daud menghukuminya. Kalau kisah yang ini ada di dalam Al-Qur'an walaupun tidak disebutkan mesti disebutkan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah orang-orang yang mengadukan kepada Nabi Dawud tentang permasalahannya dalam surat Shad ayat ke-23 dan 24. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa li na'jatin wahidatin faqala akfilniha wa'azzani fil khitab. Sungguhnya saudaraku ini dia memiliki 99 kambing betina dan aku memiliki satu kambing betina. Maka kemudian orang tadi mengatakan, ya, yang punya 99 kambing ini mengatakan kepadaku, serahkan kepadaku ke satu kambingmu itu. Dan kemudian dia ketika berdebat pun apa? Menang dalam perdebatan. Ini yang dalam Al-Quran seperti ini. Tidak ada tentang kisah yaitu apa? Pasukan tadi atau Nabi Daud menghilangi seorang wanita yang merupakan istrinya. Kemudian dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala, qala laqad zalamaka bi su'ali najatika ila ni'ajih wa inna katsiran min al-qulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum wa dhanna Daud anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa qala raki'an wa anam. Maka Nabi Daud mengatakan, dia telah menzalimi dirimu dengan meminta kambing betinamu itu untuk digabungkan dengan kambing betinanya. Dan sesungguhnya kebanyakan atau banyak dari orang-orang yang saling berserikat itu, saling bersekutu dalam suatu permasalahan, ya, perusahaan misalnya, atau kemudian kerjasama dalam bidang tertentu. Banyak dari kalangan mereka yang seperti itu, la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin. Biasanya mereka itu apa? Saling menggolimi satu sama lain. Ketika berserikat ada kezaliman padanya, bekerja sama ada kezaliman padanya. Ini disampaikan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Dan memang terjadi ya, biasanya orang yang kerja sama kemudian ada yang saling menggolimi satu sama lain, diambil modalnya, bawa lari dan yang lain sebagainya. Itu sering terjadi ya. Awalnya kerja sama yaitu apa? Lancar, lama-lama kok curang, sedikit-sedikit curang, kemudian apa? Ternyata terakhir dibawa lari modal tersebut dan hilang begitu saja, raib, tidak apa lagi, tidak kembali lagi orang tersebut. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilun ma hum, dan sungguh sangat sedikit orang yang seperti itu. Kemudian Allah berfirman, wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra rafi'an wa anaba. Maka Daud menyangka bahwasanya kami ini mengujinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan datangnya orang yang yaitu apa? Mengadukan permasalahan tersebut kepada dirinya. Kemudian beristighfar kepada Rabb-nya, kemudian tertunduk untuk ruku ya, dan kemudian berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang mereka dihubungkan dengan kisah tadi ya. Kisah tadi berarti apa? Berarti Nabi Daud ini seakan-akan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian sudah memiliki istri, ya, 99 istri, masih kemudian mengambil istri dari orang lain, menginginkan istri dari orang lain. Subhanallah, tidak mungkin Nabi Daud ya, seorang nabi yang terpilih. Para nabi, para rasul, semua itu orang-orang yang terpilih, tidak mungkin kemudian melakukan hal yang seperti ini, suatu perbuatan yaitu tipu daya. Tidak mungkin seorang nabi yang terpilih kemudian melakukan yang seperti ini. Ya. Maka kita yakini yang seperti ini kisah yang salah, kisah yang dusta, tidak mungkin terjadi dan betul-betul Nabi Daud berlepas diri dari perbuatan yang seperti itu. Ya. Adapun tadi yang jenis pertama tentang suatu yang datang dari ahlul kitab tapi kemudian dibenarkan oleh syariat kita, contohnya Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa saya datang seorang pendeta ya, dari kalangan Ahlul Kitab ya, dari kalangan Yahudi mungkin atau dari kalangan Nasrani, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapatkan, itu mendapati dalam kitab kami bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ya, langit-langit, itu langit yang tujuh di satu jari, dan meletakkan bumi di satu jari, kemudian juga meletakkan air dan tanah di satu jari, dan meletakkan pepohonan seluruhnya di satu jari, jadi Allah Subhanahu wa taala, dan juga meletakkan seluruh manusia di satu jari, menyebutkan tentang ya, lima jari Allah Subhanahu wa taala, satunya ada padanya langit, seluruh langit yang ada, satunya ada bumi, seluruh bumi dan seluruh lapisannya, dan juga satunya ada tanah dan juga air, kemudian pada jari yang lainnya ada yaitu pepohonan, dan pada jari yang lainnya ada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau disebutkan fa wahidat hatta banat nawajidhu, maka beliau tertawa ini maksudnya atau senyum sampai kemudian yaitu tampak gigi geraham beliau, nawajidh yaitu gigi geraham yang paling depan ya, tertawa lebar mendengar apa yang disebutkan oleh sang pendeta yang tadi, menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang disampaikan oleh pendeta tadi betul ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu keadaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardhu jami'an qabdathuhu was samawati matwiyatun bi yaminih. Wal ardhu jami'an qabdathuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan sungguh mereka itu tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sedangkan bumi ini seluruhnya pada hari kiamat ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan langit itu akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala ya. Membawakan ayat yang di situ disebutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, cocok dengan kemudian apa yang disebutkan oleh pendeta tadi yang dia membacanya dari kitab-kitab yang terdahulu ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yaitu atau kepada umat-umat yang terdahulu. Maka yang seperti ini kita membenarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tertawa yaitu membenarkan apa yang disampaikan oleh sang pendeta tadi. Ini ada dua jenis. Ada yang kemudian dibenarkan oleh kadet ini, ada yang kemudian dikatakan ini adalah sesuatu yang dusta. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan syariat kita. Ya. Kemudian juga ada yang bukan dari golongan yang pertama dan juga bukan dari golongan yang kedua. Tidak datang pembenarannya dalam syariat kita dan juga tidak datang pendustaannya dalam syariat kita. Maka apa sikapnya? Ini sikap kita adalah kita tidak membenarkan hal tersebut dan tidak mendustakannya pula. Ini yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Tirmizi, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum." Jangan kalian membenarkan apa yang diberitakan oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan jangan kalian mendustakannya, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Kalau itu kemudian memang tidak ada dalam kitab kita yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang dusta. Kalau ada yang menunjukkan dalam syariat kita ini adalah sesuatu yang benar, tidak ragu kita, maksudnya itu benar. Adapun apabila ada dari syariat kita yang menunjukkan bahwa ini adalah dusta, bohong, maka kita tidak ragu lagi bahwa itu adalah sesuatu yang dusta. Namun ini tentang perkara yang tidak ada dalam syariat kita. Ya. Tidak ada dalam syariat kita pembenarannya ataupun kemudian pendustaannya. Ya. Maka kita tidak membenarkannya, tidak pula mendustakannya. Apabila kita membenarkan tentang perkara tersebut, betul. Padahal tidak ada dalam syariat kita. Bisa jadi kita membenarkan sesuatu yang sebetulnya bukan termasuk bagian dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, tapi termasuk bagian dari apa? Kitab-kitab mereka yang sudah diubah oleh tangan-tangan mereka, oleh tangan-tangan para pendeta di antara mereka. Dan apabila kita kemudian mendustakannya, salah ini, karena dari kitab harian. Bisa jadi kita kemudian mendustakan sesuatu yang sebetulnya memang betul-betul bagian dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kitab yang benar, tidak kemudian kita mendustakannya dan tidak pula kita membenarkannya. Adapun ada jenis-jenis yang lainnya, yaitu tentang kabar berita tentang umat-umat yang terdahulu yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Bani Israel misalnya, atau apa-apa yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Maka ini tidak ragu lagi kita kemudian membenarkannya, karena dinukilkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dinukilkan oleh mereka, kita lihat lagi apakah dalam syarat kita ada yang membenarkannya, atau kemudian dalam syarat kita ada yang kemudian membantah kisah tersebut. Ya. Apabila tidak ada keduanya, maka kita bersikap yaitu tengah-tengah, tidak mendustakannya dan tidak pula membenarkannya. Tadi yang terjadi kisah tersebut, ya, bisa jadi itu adalah kisah yang benar, bisa jadi itu adalah kisah yang salah. Wallahu a'lam tentang apakah itu adalah suatu kisah yang jujur, benar, ataupun kemudian itulah kisah yang dusta diadakan oleh ahlul kitab. Ini keimanan tentang kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang ketiga. Misal dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai rukun iman yang selanjutnya, yaitu rukun iman kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam yang atau rukun iman yang keempat, keimanan terhadap Rasulullah Subhanahu Wa Taala, maka di situ ada perkara-perkara yang perlu untuk kita yakini. Di antaranya yang perlu kita yakini bahwasannya para Rasul tersebut adalah manusia, sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Artinya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memiliki hak uluhiyah untuk disembah, atau tidak memiliki kemampuan rububiyah. Rububiyah yaitu kemudian bisa mengatur alam semesta, bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak. Mereka adalah manusia biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka dengan memberikan risalah kepada mereka, memberikan kerasulan. Ya. Yaitu kedudukan yang sangat tinggi di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan Rasul. Ya. Yang dengan adanya Rasul tersebut menjadi ada suatu wasitah. Wasitah itu apa? Penengah antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kalau saja bukan karena Rasul-Rasul tersebut, kita tidak mengerti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita. Maka ini suatu bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan, kita diberikan rezeki, dijadikan hidup di muka bumi ini. Kemudian lebih dari itu, kita diutuskan kepada kita seorang Rasul yang kemudian dengannya kita mengetahui apa sih tujuan hidup kita. Ternyata dengan diutusan Rasul kita mengetahui kita diutus atau diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muncul pertama pertanyaan yang lainnya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Semuanya dijawab dengan apa? Dengan yaitu si Rasul-Rasul tersebut. Begini cara beribadah. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian kita kerjakan dari perkara-perkara yang wajib dan juga perkara yang sunnah. Dan kemudian apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan? Ya. Dari perkara-perkara haram atau perkara yang makruh. Kita mengetahui dari mana? Bukan dari akal pikiran. Akal pikiran kita tidak mungkin untuk bisa sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ibadah-ibadah yang wajib atau yang sunnah atau perkara-perkara yang diharamkan, yang haram ataupun yang makruh. Tidak mungkin. Hanya kemudian dipikirkan dengan akal pikiran kita, kemudian kita mengatakan sepertinya hal yang seperti ini wajib, sepertinya hal yang seperti ini sunnah. Ya. Tidak. Ini semuanya melalui siapa? Perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya adalah manusia yang diciptakan dan kemudian lahir dari seorang ibu dan memiliki seorang ayah. Kecuali satu orang nabi, yaitu Isa alaihissalam, memiliki ibu saja, tidak memiliki ayah. Tidak memiliki ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tersebut untuk menegakkan hujjah kepada para manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak ada alasan lagi nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian mereka berkata, tidak ada rasul yang diutus kepada kami. Jadi kami tidak tahu ketika kami hidup ini, kami untuk apa hidup di muka bumi ini. Nah, jadi akhirnya kami bersenang-senang saja hidup ya seperti itu saja, kami nikmati saja. Tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada rasul yang diutus kepada kami. Ya. Semua manusia sudah mengetahui bahwasanya para rasul tersebut diutus. Berarti sudah tegak hujahnya. Tidak ada alasan lagi bagi para manusia untuk kemudian mengatakan kami tidak tahu bahwa tujuan diciptakannya kami adalah untuk beribadah kepada Allah. Kami tidak tahu bahwa sholat itu diwajibkan. Kami tidak tahu bahwa zakat itu diwajibkan. Sudah diutus rasul, sudah dijelaskan dengan jelas-jelasnya. Manusia sudah tahu semuanya. Maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, ketika kita mengajarkan kewajiban-kewajiban tersebut, sudah tidak ada alasan lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163 dan juga 165. Akan kita bacalah yang 165. Allah berfirman rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul. Para rasul yang diutus untuk memberikan kabar gembira dan juga diutus untuk memberikan peringatan. Dua perkara, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati karena di situ ada azab Allah Subhanahu wa taala bagi para penentang Allah, penentang rasulnya. La'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak ada lagi bagi manusia itu hujjah kepada Allah ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Tidak akan lagi bisa mereka beralasan dengan alasan ini, dengan alasan itu. Sudah diutus rasul kepada mereka, ya. Maka tidak ada udzur lagi bagi mereka ketika mereka tidak mentaati rasul tersebut, tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah para rasul tersebut banyak, ya. Yang kita ketahui namanya, ya, ada yaitu 25, ya, kurang lebih 25 yang kita ketahui namanya. Adapun jumlah sebenarnya lebih banyak daripada itu, ya, lebih banyak daripada itu, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam satu hadisnya. Ya. Yang Rasul yang paling pertama adalah Nuh alaihi salam. Rasul yang diutus paling pertama adalah Nuh alaihi salam. Adapun Adam, maka Adam adalah seorang nabi. Ya. Seorang nabi yang kemudian anak-anak Adam masih berada dalam agama yang benar sampai beberapa masa lamanya. Kemudian mulai muncul orang-orang yang yaitu tidak berada pada agama yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama, yaitu Nuh. Di mana dalam suatu hadis tentang syafaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna an-nasa yawmal qiyamah ya'tuna ila Nuhin fa yaquluna lahu bahwasanya manusia pada hari kiamat datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwala rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard, sungguhnya engkau adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada penduduk bumi. Ya, berarti beliau adalah rasul yang pertama. Dan juga dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, sungguhnya kami mewahyukan kepada engkau yaitu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah beliau, nabi-nabi setelah Nuh. Ya, ini ada isyarat bahwa Nuh adalah nabi atau rasul yang pertama, ya, kemudian disusul dengan nabi dan rasul setelahnya. Namun yang lebih jelas menunjukkan bahwa Nuh adalah rasul pertama adalah dalam hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adapun yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir, yang terakhir adalah ayat surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka Nabi Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad adalah bapak salah seorang dari kalangan laki-laki kalian. Nabi Muhammad tidak memiliki anak yang hidup dari kalangan laki-laki. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan juga penutupnya para nabi, ya. Penutupnya para nabi. Dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutupnya para nabi. Maka tidak ada nabi-nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengatakan bahwa setelah beliau ada Dajjalun al-kazzabun salatun, ada 30 orang dajjal yang pendusta yang mengaku sebagai nabi. Kulluhum yazhumuna annahum nabi, setiap dari mereka mengakui bahwasanya mereka adalah nabi, ya. Maka setelah beliau tidak ada nabi, namun yang ada adalah pendusta yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah nabi. Adapun nabi yang paling terakhir, rasul yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadis-hadis yang seperti ini, ketika kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika datang seorang yang mengaku bahwasanya nabi, kita tahu dengan pasti dan dengan persis bahwasanya orang ini adalah yaitu pendusta, ya. Apa yang dikatakannya adalah perkataan yang bohong. Ayat-ayat yang disampaikannya adalah ayat-ayat bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari syaitan. Ayat syaitan dibisik-bisikkan oleh syaitan, sampaikan kepadanya, kemudian diingatkan dan diilusikan kepada dirinya bahwa ini adalah seorang nabi, ini adalah wahyu dari Allah, kamu adalah seorang nabi, yaitu itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain sebagainya. Memang banyak kasus di negeri Indonesia, ya, ada banyak yang mengaku sebagai nabi, ya. Kemudian kita beriman tentang nama-nama nabi-nabi tersebut, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah memberitakannya kepada kita tentang nama-namanya. Adapun yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita mengimani bahwasanya mereka ada hidup selama satu tahun membawa kitab, ya, dan kemudian mengajarkan syariat kepada mereka. Namun kemudian yang harus kita ikuti syariatnya adalah nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti dan mencontoh beliau dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-158, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia. Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, Nabi yang ummi. Nabi itu sering kalangan yang ummi, tidak membaca, tidak bisa membaca, dan kemudian tidak membaca sesuatu yang tertulis. Alladhi yu'minu billah wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah Dia. Siapa Dia? Yaitu Rasul yang ummi, Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapatkan hidayah. Maka yang diperintahkan bagi kita untuk mengikutinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini kemudian dijadikan suatu barometer kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah Nabi Muhammad, beritiba kepada Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Katakanlah, wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, فَاتَّبِعُونِي, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ini, apabila seorang betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jujur kecintaannya, maka dia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selainnya dari kalangan para rasul, walaupun kita mengimani tentang adanya mereka, bahwasanya mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengakui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang mulia, ya. Namun kemudian tentang syariatnya, syarat-syarat mereka, maka apabila memang datang dari dalil-dalil yang ada dalam syariat Islam, dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang menunjukkan bahwasanya hendaknya kita mengikuti syariat tersebut, ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka kita mengatakan bahwasanya ya, syariat tersebut berlaku bagi diri kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana salat malamnya Nabi Dawud, dan juga bagaimana beliau, yaitu Nabi Dawud alaihi wasallam, berpuasa. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus salati salatu akhi Dawud. Salat yang paling afdal adalah salatnya saudaraku Dawud. Kana yanamu nisfal lail. Dahulu Dawud itu tidur pada setengah malam. Yang pertama, wa yaqumu thuluthahu, dan kemudian bangun pada sepertiga malam. Sepertiga malam setelah setengah malam. Setengah malam berlalu, kemudian bangun sepertiga malam setelahnya. Nabi Dawud dalam keadaan bangun melakukan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanamu thuluthahu, kemudian sepertenam yang terakhir, pada penghujung malam beliau tidur. Inilah contohnya Nabi Daud. Itu dikatakan sebagai sholat yang paling afdal. Tidur pada setengah malam yang pertama, kemudian bangun pada sepertiga malam setelah pertengahan malam, kemudian pada sepertiga atau seperenam malam yang terakhir tidur menjelang subuh, untuk kemudian mendapatkan kekuatan lagi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu subuh. Kemudian beliau masih melanjutkan tentang bagaimana ibadahnya Nabi Dawud. Wa afdalu siyam siyamu akhi Dawud, dan puasanya adalah puasa yang paling afdal, yang paling utama adalah puasanya saudaraku yaitu Dawud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Nabi Dawud dahulu yaitu berpuasa pada satu hari dan kemudian berbuka pada hari setelahnya. Demikian seterusnya, berpuasa dan berbuka pada hari setelahnya, berpuasa lagi dan berbuka setelahnya. Maka dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati ini adalah suatu ibadah yang paling afdal, salat yang paling afdal, siam yang paling afdal, maka ini juga menunjukkan bahwasanya syariat tersebut masih berlaku atas diri kita. Kalau kita menghadapi, ya, puasa yang paling afdol atau sholat yang paling afdol, lakukan yang seperti ini apabila kita mampu untuk melakukannya. Apabila kita mampu untuk melakukan sholat dan puasa yang seperti ini, maka ini adalah yang paling baik. Adapun apabila tidak disebutkan dalam syariat kita yang mengikrarkan dan mengakui tentang ibadah dan syariat tersebut, maka para ulama berselisih pendapat. Apakah kemudian hendaknya kita mengikuti syariat tersebut ataukah tidak? Dan yang benar bahwasannya tetap apabila dalam syariat kita tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat tadi, syariat dari nabi-nabi yang sebelumnya, maka kita mengerjakan syariat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Apabila dalam syariat kita tidak ada yang menentangnya, ya, itu catatannya. Ya. Apabila disebutkan dalam dalil Al-Quran, dalil Al-Sunnah mengenai nabi-nabi yang terdahulu, kisah-kisah mereka bagaimana mereka kemudian menghadapi kaumnya, kemudian syariat yang diturunkan kepada mereka, kemudian dalam syariat kita tidak ada yang menentangnya. Jadi berkebalikan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat atau hadis tersebut, maka kita menerimanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Ulaika alladziina hadallahu fa bihudahum muqtadin." Surat Al-An'am ayat yang ke-90. Setelah menyebutkan para nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka itulah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Itu siapa para nabi tadi? Fabihudahum muqtadin. Maka dengan petunjuk mereka hendaknya kalian mengambil qudwah, mengambil contoh. Yang petunjuknya siapa? Para nabi-nabi yang disebutkan sebelumnya pada surat Al-An'am. Ini adalah surat Al-An'am ayat yang ke-90. Pada ayat yang sebelumnya disebutkan beberapa nama nabi dan bagaimana sikap dan kisah mereka dengan kaumnya. Allah alam bisawab, kita akan melanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.